Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Tadi Bapak buka Bupati 50 kota, Bapak Datuk Saji Saparudin Datuk Bandaro Rajo mengatakan Ustadz Abdul Somad tidak bisa mengelak untuk tidak berceramah di 50 kota karena satu-satunya jalan dari Riau untuk sampai ke Bukit Tinggi, ke Padang hanya dari 50 kota. Betul? Tidak betul. Karena Ambo dalam perjalanan safari bulan Juli iko dibawa dari Pekanbaru ke Lipekain, ke Kuantan Singingi, Taluk Kuantan, masuk ke Kiliranjau, dibawa masuk ke Sijunjuang. Jadi tidak melalui 50 kota. Ambo tidak tahu jalan. Ambo masuk ke Oto, lalu terjago dimawa Sijunjuang. Ha. Jadi nak membawa Ambo di Sumatera Barat iko, nak mengatur jadwal ceramah, nak meletakkan Ambo di masjid ceramah, menyusunnya bila datang bila pulang, cie urang saja. Namonyo Gusni Adiputra. Cua tagak lu siko Ustadz Gusni Adiputra. Ingin urang kau mancaliak siana membawa Ustadz Somad selama iko. Tagak di muka kau biar dicaliak. Tak nampak deh masyarakat. Ah, siko ah. Tagak. Kau namonyo Gusni Adiputra. Ala lain nampak. Beko kalau Ambo indak masuk di 50 kota nan salah Ambo punyo. Nyo nan salah. Ibu-ibu perhatikan baik-baik. Inyo kok ganteng apa indak, Bu? Ganteng. Cuma ada kabar yang kurang menggembirakan, inyo lah babini. Tapi, ah koma tapi bininyo baru cie. Artinya apa? Masih ada kesempatan enggak? Lah, duduklah Pak Gusni Adiputra. Yo, rumahnya sebelah kau dulu. Rumahnya di sebelah iko dulu dan Masjid Al Furqon Piladang iko dapat jadwal ada unsur KKN. Nyo membawa. Ambo pun heran juga tadi. Tadi yang mau tanya, beko malam di mana jadwal wak? Bukit Tinggi kisahnya. Sampai Bukit Tinggi bersuojo Pak Wali Kota Bukit Tinggi. Sesudah itu, kamu awak berangkat lagi? Ada keknya sih kau kisahnya. Terlalu alun jauh tiba. Alun jauh sampai. Rupanya jauh dari Bukit Tinggi. Dibawa ke rumahnya. Dibawanya ke rumahnya. Bapak Ibu yang di. Tapi insya Allah niatnya baik. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya. Allah sampaikan segala niat baiknya. Diagih rasaki keluarga sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak soleh dan solehah. Amin ya Rabbal. Kalau ada orang bajua khamar di pinggir jalan. Ambo ceramah kau di masjid. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam khamar, minuman keras, judi, mengundi nasib untuk berhala, mengundi nasib, memotong sajen kambing untuk berhala, rijsun najis min amali syaitan, perbuatan setan, fajtanibu. Lalu sesudah keluar mbo dari masjid, ada orang baju khamar di tepi jalan. Turun nambo dari sepeda motor, ambo ambil martil kunci Inggris, ambo pukulkan ke khamar-khamar di tepi jalan. Tiba polisi, Nan ditangkok polisi, ambo apa nambah jual khamar? Ambo tanya sekali lagi. Nampaknya dek pitilah keluar kau kurang konsen. Ambo ambek kunci Inggris, obeng ambo pukul kan ke khamar-khamar nan ada di pinggir jalan. Haram, haram, haram. Kemudian datang bapak dari kepolisian. Nan ditangkok ambo atau nan penjual khamar? Ambo akan ditangkok. Secara agama nan salah ambo apa penjual khamar? Penjual khamar itu salah. Hadis mengatakan, man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadih, robah dengan tangan. Ambo memukul pakai kunci Inggris kau dengan apa? Dengan tangan. Kalau begitu menurut hadis, ambo benar apa salah? Ambo benar. Mangga ambo ditangkap polisi? Mengganggu ketertiban umum. Polisi salah apa tidak menangkap ambo? Tidak salah, sebab ini melaksanakan hukum. Betul? Jadi yang penting adalah bagaimana supaya orang tidak menjual khamar di pinggir jalan. Cara supaya orang tidak menjual khamar di pinggir jalan bukan dengan ceramah, bukan dengan tausiah, tapi dengan mengeluarkan perda, peraturan daerah. Peraturan daerah di 50 kota tidak boleh menjual khamar di pinggir jalan. Tidak boleh jual khamar di hotel. Tidak boleh jual khamar secara umum. Tidak boleh jual khamar untuk anak sekolah. Tidak boleh jual khamar untuk ibu hamil. Tidak boleh jual khamar untuk orang muslim. Non muslim mau mabuk, boleh. Mabuk sendirian di rumah. Jangan ajak-ajak awak. Nama membuat perda itu siapa? Apa belum bupati? Nama membuat perda itu DPR. Nama milih DPR siapa? Awak nama milih DPR. Di kabupaten ada 50 orang DPR. Ambo ketua DPRD. Ambo ambil martil ketok palu. Sebab waktu sidang demokrasi. Apa arti demokrasi? Suara terbanyak adalah suara Tuhan. Siapa yang paling banyak? Siapa yang paling banyak setuju? Maka itulah yang menang. Ambo sebagai ketua sidang, ambo pegang palu untuk mengetuk palu, mengesahkan perda. Saudara-saudaraku, anggota DPRD Kabupaten, kita berjumlah 50, sekarang kita mau voting. Siapa yang setuju tidak boleh jual minuman keras di pinggir jalan? Angkat tangan 2 orang. Berarti nan setuju berapa orang? Ampe 18 orang setuju. Maka keluarlah perda. Boleh apa ndak jual khamar pinggir jalan? Boleh. Kenapa? Karena orang yang setuju lebih banyak daripada yang tidak setuju. Lai paham? Jale. Itulah maka orang baik mesti duduk di parlemen. Setuju enggak kalau Ustaz Jalfatullah kau duduk di DPRD? Lah, selesai. Tahun 2024 gini. Lah mulai. Kalau bisa diselesaikan di DPRD, lalu untuk apa khutbah? Untuk apa ceramah? Untuk apa tausiah? Ini gunanya adalah mempengaruhi mindset masyarakat. Mind utak. Set settingan, aturan. Mindset cara berpikir masyarakat dipengaruhi melalui khutbah, melalui ceramah, melalui tausiah. Disitulah letak bahayanya Ustaz Abdul Somad. Kenapa? Karena pabrik khamar terganggu, penjual khamar terganggu, terganggu perdagangan dia dengan ceramah Abdul Somad. Lalu bagaimana caranya? Dimunculkanlah isu Abdul Somad radikal, Abdul Somad anti Pancasila, Abdul Somad adalah ISIS, Abdul Somad diusir dari Singapura. Supaya apa? Supaya orang takut mengundang Abdul Somad. Supaya apa? Supaya orang tidak datang pengajian Abdul Somad. Tapi itu tidak berlaku bagi orang Piladang. Allahu Akbar. Mau limpah ruah jamaah datang. Andai ndak ada jendela, kau mah lumpik satunya ke dalam. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ustaz penting atau tidak? Penting. Tidak ada opini publik. Opini publik pada dasarnya tidak ada. Yang ada adalah opini yang selalu dipublikasikan. Khamar haram, khamar haram, khamar haram, khamar haram. Datang anak muda yang pandai komputer tapi bodoh, jahil, dia buat iklan. Siapa yang namanya Muhammad, perempuan namanya Maria, kalau inyo ingin mabuk gratis. Iko kan bongak. Lah tahu namo nan paling mulia di dunia ko namo Muhammad. Namo urang nan paling banyak di dunia ko adalah Muhammad. Di Jawa Barat Asep. Sampai ada ikatan Asep-Asep sedunia. Di dunia ko namo paling populer Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad mengharamkan khamar. Lalu kemudian dibuat iklan, siapa yang bernama Muhammad maka boleh minum mabuk secara gratis. Ini iklan bunuh diri. Tapi tanya dulu pertanyaan penting. Kenapa orang masih cinta kepada Nabi Muhammad? Kenapa orang tahu ajaran Nabi Muhammad? Itu karena ada ulama. Maka dulu ketika PKI bangkit, siapa yang paling banyak dibunuh PKI? Ulama. Pondok pesantren, buya-buya. Datuk Ambo jam 2 balik malam dijapui di tentara, dibawa ke ibu kota kabupaten, diselamatkan, takut dibunuh PKI. Saat itu umat Islam dekat dengan TNI demi menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Allahu Akbar. Pancasila. Satu. Masih banyak yang hafal. Setiap hari Senin upacara bendera, nama baco Pancasila. Go orang. Pancasila, Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Panca limo. Sila, limo sila. Muncul wacana. Diwacanakan akan dirubah menjadi Trisila. Tri siji loro tri. One, two, three. Cie, duo, tigo. Maka Trisila apa nan dibuang? Salah satu nan dibuang adalah ketuhanan yang Maha Esa. Test drive. Munculkan wacana. Kira-kira kalau kita buang ketuhanan ini, kira-kira orang diam tidak? Ketika dimunculkan wacana ketuhanan mau dibuang, ribut, heboh se-Indonesia. Mereka hanya pandai memancing di air keruh. Ketika heboh, tahan. Nanti sekian tahun munculkan lagi, heboh, tahan. Tapi kalau diam, maka jangan diam. Jangan diam. Selagi umat masih mau berbicara, insya Allah akan selamat. Jangan diam. Tapi zaman dulu diam ini mulut, zaman sekarang diam maksudnya adalah jempol jangan berhenti bergerak, update status. Tapi hati-hati kena undang-undang ITE. Jangan sebut nama, jangan sebut partai. Sebut adalah nilai-nilai keislaman. Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan oleh orang-orang yang berketuhanan. Makanya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan Indonesia merdeka atas rahmat Allah yang Maha Kuasa dan keinginan luhur bangsa Indonesia. Ambo menonton wartawan senior namanya Bapak Hersubeno Arif. Cari di YouTube www.youtube.com. Hersubeno Arif wawancara dengan Jenderal Bambang. Apa kata Jenderal Bambang? 90% Undang-Undang Dasar 1945 sudah direvisi. Siapa yang bisa merevisi? Orang yang duduk di Dewan Legislatif. Kita masih cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Betul? Siap jaga NKRI? Ya. Siap jaga ulama? Ya. Siap jaga masjid? Ya. Siap jaga Pancasila? Ya. Takbir! Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau disuruh kita akan diam melihat kemungkaran, maka Islam mengatakan man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadih, robah dengan tangan, tak sanggup dengan tangan, fabilisani, dengan lisan, dengan lidah, dengan suara, menggelegar. Kalau tak juga sanggup, fabiqalbi, dengan hati. Yang takut bicara, yang takut posting, yang takut kirim berita, diamlah. Kami takut jadi ustaz, enggak usah jadi ustaz. Ustaz ini berat, biar aku aja. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap satu nagari dibuat satu rumah tahfiz. Bagus apa enggak bagus? Bagus. 68 guru tahfiz diangkat tahun iko menjadi guru di rumah-rumah tahfiz, digaji dengan APBD. Bagus apa enggak bagus? Bisa Ustaz Somad membuat itu? Jamaah dilema. Ingin menjawab bisa, ndak bisa. Ingin menjawab ndak bisa, beko Ustaz tersinggung berantinya ceramah. Siek nagari, siek rumah tahfiz. Rumah tahfiz, rumah tahfiz, rumah tahfiz. Guru, tentu gaji guru ndak boleh di bawah upah minimum regional. 3 juta paling ndak. Diangkat sampai 68 guru. Siapa yang sanggup mengangkat guru? Ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang punya kekuasaan dan yang sudah melakukan ini. Bukan hanya bicara, bukan hanya slogan, bukan hanya modal kampanye, sudah dilaksanakan. Yang melakukan ini adalah Bupati Kabupaten 50 Kota. Begitulah kalau kekuasaan diletakkan di tangan orang yang tepat, dia bisa menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Maka saya minta kepada adik-adikku yang muda-muda, kalian mesti berpikir jadi bupati. Siap jadi bupati? Tentu setelah Pak Saparudin. Yang kini pun kalian mesti jadi gubernur Sumatera Barat. Siap? Kalian mesti jadi presiden. Siap? Dari bunyinya enggak siap. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalian bisa membuat sekolah gratis. SD gratis, SMP gratis, SMA gratis, kuliah gratis. Kalian bisa membangun Islamic Center. Kalian bisa mengirim anak putra daerah 50 kota diberangkatkan ke Al-Azhar Kairo, kuliah di Mesir sampai tahun, beasiswa, pulang. Dari ma pitinyo? APBD. APBD awak lah diambil untuk COVID-19 balik. Dari ma pitinyo? Dari Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Siapa mangke komisaris Basnas? Namangke komisaris Basnas, komisioner Basnas kabupaten diangkat oleh bupati. Pilih anak-anak muda yang semangat. Jangan jadikan Basnas tempat panti jompo. Tapi pilih anak-anak muda yang luar biasa. Mereka akan datang survei. Orang kaya, perusahaan, kelapa sawit, ternak ayam, keluarkan zakatnya. Ibu-ibu, amehnya banyak, keluarkan zakatnya. Pitih zakat. Sebenarnya masyarakat iko bukan tidak ada pitih, tapi masyarakat indak pacayo. Dek banyak tukang oh. Itu di sabi ibu ya tadi. Tapi kalau orang-orang jujur, nyecaliak buktinya, insya Allah masyarakat iko kehilangan trust, kehilangan kepercayaan. Mudah-mudahan jangan sampai orang tak percaya trauma dengan ustaz. Ada orang trauma dengan preman. Ambo trauma mencaliak preman. Tak baa. Dan jadi masalah beko. Ambo trauma dengan ustaz. Asal nampak ambo ustaz terbayang ambonya menipu ambo. Na'udzubillah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ambo suko kalau ada acara maulid nabi, isra mi'raj, nuzul quran, halal bihalal, haul, tablik akbar. Tapi isinya jangan sekedar membangkit-bangkit khilafiyah. Dan dibahas itu kaitu saya. Umat ikau taknya disibukkan dengan khilafiyah, membenci hanya sekali masalah sepele remeh temeh. Orang ramai berkumpul di masjid dan dibahas apa? Masalah janggui. Hah? Ikau khilafiyah? Ustaz Jalba janggui, ambo alun tumbo. Ambo tidak pernah mempermasalahkan janggui Dajjal. Dan beliau sekalipun sejak kami di Mesir basamo sampai kini tidak pernah sekalipun nyoba tanya lai ambu agi mau tidak ambu agi hubek supaya tumbuh. Tidak pernah. Iko kalau iko dibangki-bangki taruh khilafiyah ko jamaah ko bacaka nan senang siapa pabrik khamar, nan senang siapa penjual narkoba. Sebab apa? Sebab inyo tidak pernah disinggung di dalam masjid. Betul enggak nak mau sampaikan iko? Betul. Iko dibangki masalah khilafiyah sesama jamaah ko bercakap masalah janggui. Ambo mancaliak wa amba janggui ko bantu kambiang. Ana ma janggui berang pulo. Ambo kambiang wa angda ba janggui anggiang gitu. Bercakap aja mah. Kami penuh dengan khilafiyah. Beliau berjubah, ambo bersarawa celana panjang. Beliau pakai jas, ambo pakai baju. Mana Ustaz Somad tidak pakai jas? Angin. Beliau pakai sorban, lilin, ambo pakai peci. Mana peci buaya merah? Dia giurang. Apa ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala? Maka kita membahas masalah-masalah yang kira-kira penting buat umat. Orang yang jual minuman keras, orang yang buka prostitusi zina, orang yang LGBT, inyo sanang bana kalau awak bercakap di masjid tentang kaki celana. Inyo suko awak bercakap di masjid tentang usolli sayyidina. Inyo padiakan. Biar padiakan saya inyo ramai di masjid. Ndak apa, ndak diganggu nyo kepentingan awak. Nan penting diangkat taroi khilafiyah iko. Codangan dikeceknya di masjid. Laporkan apa saja tadi berita dari masjid, apa saja pembicaraan mereka. Yang pertama mereka bahas sayyidina, mantap, gas terus. Nang kedua masalah usolli ndak usolli, mantap, kita ndak disinggungnya. Nang ketiga mereka bahas tentang bismillah jahar sir, oke, keren, habis tenaganya kan. Yo, ndak ingat nyawa lah buka pabrik khamar kan, ndak ingat nyawa lah buka sabu-sabu kan, ndak ingat nyawa awak sebarkan LGBT kan, ndak. Ketika kedutaan Inggris mengibarkan bendera warna-warni LGBT, diam, ribut. Padahal tentang LGBT ko tidak ada khilafiyah, sepakat semua mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali bahwa LGBT ini terlaknat. Hadis nabinya jaleh, man wajadtumu ya'malu amala qaumi Lut, kalau kamu tangkap orang yang melakukan perbuatan umat Nabi Lut, faktulul fa'il wal maf'ul, nan bertindak sebagai laki-lakinya dihukum mati, nan bertindak sebagai batinonya hukum mati. Kedua binatang ini wajib dihukum mati. Ado orang LGBT tatangko, lalu jamaah mandanga ceramah Ustaz Abdul Somad, tadanganya, taingenya man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut. Kalau tertangkap orang melakukan perbuatan umat Nabi Lut, maka bunuhlah keduanya. Diambilnya lah diam. Dipancungnya kepala dua hewan yang hewan kurban kok. Apa? Nan ditangkap polisi nan LGBT atau nan mancam pancung kok? Nama mancung kok ditangkap, dibawa ke kantor. Kenapa saudara membunuh dia? Ceramah Abdul Somad. Ambo ditangkap juga. Tapi kalau keluar undang-undang, undang-undang, siapa yang tertangkap melakukan perbuatan LGBT, hukumannya adalah hukuman mati. Bisa pun tidak bisa? Bisa. Undang-undang siapa nama buat? DPR RI. Kalau DPRD itu adalah perda, peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten. Andai DPR RI tidak mau membuat, apakah bisa dibuatkan perda khusus Sumatera Barat? Bisa. Kenapa? Karena ada yang disebut dengan the local wisdom. Lokal, lokal, daerah. Wisdom, kebijaksanaan lokal. Ambo tanyo ke anak-anak muda, anak Minangkabau, apakah wilayah Sumatera Barat, bumi Minangkabau punya local wisdom? Sekali lagi ambo tanyo, apakah bumi Minangkabau punya local wisdom? Apa nama local wisdom? Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Undang-undang mengatur bahwa hukum adat dari sejak zaman Belanda diakui sampai kita merdeka. Tanyo Pak Hakim dan Pak Jaksa, tanyo orang yang paham pengadilan bahwa hukum adat. Maka kalau ada anak-anak muda kuliahnya di fakultas apa dek? Fakultas syariah, penghuni surga. Fakultas apa dek? Fakultas hukum. Hukum apa? Hukum Belanda, masuk neraka. Lanjutkan hukum Belanda, selesai SH di Universitas Andalas, lanjutkan S2 di Universitas Leiden Belanda, lanjutkan sampai PhD doktor filosofi di Belanda. Kenapa? Karena banyak kita masih pakai hukum Belanda, tapi otaknya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Paham? Ini banyak kadang. Saya mau pindah dari fakultas hukum ini Pak Ustaz. Mau pindah kemana? Saya mau pindah ke fakultas syariah. Sudah cukup banyak fakultas syariah mengkaji masalah darah haid, darah nipas, darah nyamuk, darah wiladah, darah jerawat. Tapi masalah hukum Belanda ini, kalau Abdul Somad ditangkap, dikriminalisasi, yang bisa membela di pengadilan yang mengerti hukum syariah apa hukum Belanda? Hukum Belanda. Abdul Somad sudah melakukan penistaan agama, maka dia mesti ditangkap. Empat yang membebaskan Abdul Somad. Pertama, dia bicara di dalam masjid. Di dalam masjid yang mendengar adalah umat Islam. Yang kedua, Abdul Somad menjelaskan ajaran agamanya. Dia bukan sedang mengomentari ajaran agama orang lain. Yang ketiga, judul kajiannya bukan tentang yang dimaksud. Judul kajiannya adalah lain, tapi dalam setelah pengajian ada tanya jawab. Itu memang ciri khas pengajian Abdul Somad, ada tanya jawab. Kecuali malam Miko, dah larut malam. Nangka ampe, kalau kebenaran suatu agama tidak boleh disampaikan, maka hilanglah substansi kebenaran agama. Gak boleh bicara. Tidak boleh menyebut orang yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad itu kafir. Maka penyebutannya adalah non-muslim. Karena Islam mengajarkan wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud. Aku tak menyembah apa yang kamu sembah, kamu tak menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum. Oh, jadi gitu ya Pak? Iya. Biarkan mereka menyembah yang mereka sembah, kita sembah yang kita sembah, bukan urusan kita mengkafirkan orang. Oh begitu. Itu di surat apa? Jaleh. Di surat apa tuh? Hah? Itu itu sampai kafir. Itu surat Al-Kafirun. Kafir itu artinya ingkar, tidak percaya. Iko jamaah ko percaya Nabi Muhammad itu Rasul utusan Allah? Ya. Percaya Allah itu Esa Tunggal tak berbilang? Ya. Muslim. Jadi kalau tidak percaya berarti kafir. Kafir artinya ingkar. Kita ini kafir bagi mereka, karena kita tidak percaya ajaran mereka. Maka kita berarti kafir. Jadi kalau ambo basuo dengan mereka yang berbeda, lalu kemudian Abdul Somad, kamu percaya dengan doktrin agama kami? Tidak. Kalau begitu kau kafir. Iya, ambo kau memang kafir dengan agama kamu. Cuma masalahnya dalam agama kamu istilah itu tidak ada, guys. Salah kamu, kenapa tidak ada? Kami ada. Jaleh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada orang yang ingin beramah tamah sampai-sampai membolehkan perbedaan agama. Pengadilan negeri salah satu daerah di Indonesia membenarkan nikah beda agama. Ini iklan. Ini iklan. Mau memancing, mau mencari pembenaran. Kira-kira umat Islam akan diam atau tidak? Kalau diam, akan dikeluarkan undang-undang. Maukah adik bapak yang laki-laki menikah beda agama? Bersuara, speak up, ngomong, bicara, takallamu. Kamu akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. As-sakitu 'anil haq, diam menengok kebenaran. Setan akhras. Mereka adalah setan bisu. Apalagi yang diam ini adalah orang yang dipilih oleh rakyat, duduk di legislatif, ada uang gaji pokok, ada uang listrik, ada uang sewa rumah, ada mobil dinas, ada bini dinas, uang sipa, uang tunjang, uang sundul, uang sikut, diambil dari APBN, diambil dari APBD, uang rakyat untuk menyelamatkan umat. Duduk, diam, dengar, duit. Terlaknat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ballagtu, ya Allah sudah kusampaikan. Allahumma fashhad, saksikanlah. Di akhirat kalau mau ditanya Allah Subhanahu wa taala, "Hai Abdul Somad, apakah kau penceramah?" "Ya, apa yang kau ceramahkan?" "Hanya menina bobokkan umat." Jamaah, marilah kita sabar menerima kenyataan. Ini semua takdir dari Allah. Apapun yang terjadi, kita mesti sabar. Sendal kita hilang, sabar. Helm kita hilang, sabar. Minyak kita hilang, sabar. Batu bara hilang, sabar. Alam kita hilang, sabar. Laki hilang dilarikan pelakor, sabar. Oh, ngamuk. Kenapa ketika minyak bumi kita hilang, kita diam? Kenapa kita minyak goreng hilang, diam? Tapi kenapa ketika suami hilang, mengamuk? Karena kepentingan pribadi lebih dikedepankan daripada kepentingan umat. Kenapa Abdul Somad masih berbicara lantang? Karena mulutnya belum berisi air. Tapi kalau nyola dapet teh mani, kita dengarkan bagaimana dia bicara sesudah dapet teh mani. Berarti beko kalau Abdul Somad anyang, berartilah dapet teh. Dapet ibu yang dimuliakan Allah SWT. Hidup ini singkat. Buya Hamka di penjara, wakatunya sedang duduk di sidang, umurnya 60 tahun. 60 tahun itu orang gaek tua atau anak muda? Tua. Tua. Naik sepatu laras panjang ke mukonya, ke meja, naikkan. Hei pengkhianat, mau menjual NKRI, anti Pancasila, mau menjual ke Malaysia. Datang setan babisik, "Hei Hamka, engkau datuk di Maninjau, engkau datuk bagi orang Minangkabau, engkau doktor dari Al-Azhar, engkau dimuliakan, engkau ulama, sekarang harga dirimu tak ada. Itu ada pisau silet, kebetulan di samping penjara itu ada pisau silet, pisau Inggris. Ambil pisau silet itu, potong saja urat nadimu, tak ada gunanya kau hidup di dunia karena kehormatan dirimu sudah tidak ada. Kisah Iko ditulis Dek Buya Hamka dalam buku Tasawuf Modern, saking sakitnya hati Buya Hamka. Tapi sampai hari ini Buya Hamka sudah meninggalkan awak 40 tahun lamanya, tapi namanya tetap harum semerbak. Betul? Betul. Ada orang nasionalis ketika bersidang di parlemen selalu menyerang Buya Hamka, mengejek Buya Hamka, mencaci maki Buya Hamka. Buya Hamka tenang dan diam. Sampai akhirnya orang itu mimda tema taya bawati. Ma. Jenazahnya ingin dibawa pulang ke bumi Minangkabau. Orang Minangkabau indah amwah menerima jasadnya. Kami orang Minangkabau cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, tidak mau menerima jasadnya. Datang don sanaknya Basuo jo Buya Hamka. Buya, maukah membawa jenazah iko pulang ke Minangkabau? Buya Hamka pulang ke kampung membawa jenazah iko supaya masyarakat menerima. Ambo wakatu membaca kisah iko, la ilaha illallah. Manga Buya kok mau? Andai ambo lanan didatangi orang, Ustaz Somad, yo, iko ado bazir baru meninggal. Jasadnya kang kedibawa pulang ke kampung. Mau Ustaz membawanya ke kampung, langsung ngambo jawe, buang sajo kalawi. Patuiklah ambo ampek tahun di Mesir cuma dapat LC. Buya Hamka ndak pernah kuliah di Al-Azhar Kairo. Dimbaunya diundang ke Kairo, diagi doktor. Orang ndak paham apa kelebihan Buya Hamka. Rupanya hatinya barasiah, ndak ado dendam kesumat sakit hati, karena dia berjuang karena Allah, bukan berjuang karena hawa nafsu. Jangan-jangan Abdul Somad iko berjuang dek hawa nafsu, maka doakan supaya istiqomah. Yang susah ini adalah istiqomah. Istiqomah ini berat, kalau ringan namanya istirahat. Maka nyurang nan istiqomah itu hadiahnya surga. Karena berat, kalau ringan itu hadiahnya rantang dan kipas angin. Doakan supaya awak istiqomah. Ustaz Jelfatullah istiqomah. Ustaz Somad istiqomah. Pak Bupati istiqomah. Awak sadonyo istiqomah. Sekali la ilaha illallah sampai mati la ilaha illallah. Sebab kalau awak mati dan awak ucapkan waktu sakratul maut adalah la ilaha illallah, indah ada ucapan nan lain. Makanya sesudah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kalimatu haqqin alaiha nahya, dengan itu awak hidup, wa alaiha namutu, dengan itu awak mati, wa biha nub'atsu, dengan itu awak akan dibangkitkan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Ambo ingin duduk di kursi legislatif, berarti yang jangan potong video kok. Kalau menonton video Abdul Somad jangan dipotong-potong, tonton utuh. Salamo di Masjid Al-Furqan Piladang dari A sampai Z di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share and comment. Ambo ingin menjadi anggota legislatif, berarti kalau ambo ingin dapat cek kursi, maka ambo mesti dicoblos, dipilih oleh 3.000 orang sesuai dengan kabupaten kota, beda-beda sesuai dengan suara. Berarti ambo mesti meraih bara suara 3.000 orang. Berarti habis sholat subuh mencoblos jam 8, ambo mesti mengadakan serangan pajar 100.000 kali 3.000 bara 300 juta. Ini yang gue tanya, 100.000 kali 3.000 barang 1M, nampak bananya ingin makap. Ustaz pun di makapnya juga. 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu. Waktu pagi sesudah sholat subuh, coblos sambo ya. Kau 100 ribu, ni yang coblos sambo? Ayo kecil yo. 100 ribu, iyo. Aku masih ragu, istikharah dulu ya. Habis 300 juta bara gaji DPR berkisar antara 6 juta. Berarti kalau 1 tahun nyo 22 baru dapat 72 juta. 10 bulan 60, 2 baleh bulan 72 juta kali 5 tahun. Tatutik nan 300 juta tadi. Indak, dari mana penutiknya? Korupsi, makan haram. Maka waktu Pak Bupati yang bertanya, Bapak mau jadi Bupati? Iyo. Bara modal untuk jadi Bupati kok? Iko keinginan masyarakat sadonya mendukung, tapi bersyarat. Apa syaratnya? Mereka ingin supaya mendirikan MDA, supaya menolong fakir miskin dan duafa. Ambo insya Allah support, tapi beko sekian tahun sekian bulan ambo akan datang mancalia apa nanti jadi. Kalau indak, maka ambo akan sebarkan ke masyarakat bahwa iko pembohong, penipu dan pendusta. Maka disampaikan dek Pak Bupati sudah membuka satu rumah Quran di setiap nagari. Allahu Akbar. Tahun iko saja, belum tahun lalu, belum tahun muko, tahun iko saja sudah diangke 60 sekian anak-anak alumni dari IAIN, Sekolah Tinggi Agama Islam, UIN, yang selama ini sampai disebut anak UIN itu FSP. Apa artinya? Fakultas sepi peminat. Nah, amuah orang sampai malih orang menyekolahkan anak ke UIN. Datanglah anak lajang meminang anak gadi. Kamu mau minang anak saya? Iya Pak, sudah punya pegangan hidup. Nah, adolah Pak sekete. Apa titel kamu? SH, silakan masuk. Kenanya yakin iko akan jadi pengacara, gajinya per detik. Kamu apa? SE, oh ekonomi, masuk. Iko SAG, mohon maaf, sarjana alam goib. Inyo ndak tahu SAG kolanan akan membimbing wakatu sakratul maut, membisikkan kata lingonya sebelah kanan, la ilaha illallah. Nan lain babisik juga kata lingo, tapi nan ditanyonyo di masure tanah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ma STNK dan BPKB. Jangan sepelekan SAG. Dulu SAG direndahkan, dihinakan. Tapi dengan adanya kekuasaan, siapa saja SAG diangkat menjadi guru, belum bisa honorer, belum bisa PNS, bisa digaji dari zakat. Siapa yang menghidupkan zakat? Orang yang punya kekuasaan. Ustaz Somad naik ke teh mimbar ceramah, bayarlah zakat. Waktu zakat, orang tidak mau membayar zakat. Tapi ada orang yang tidak perlu khutbah, tidak perlu ceramah, cukup dengan MOU, Memorandum of Understanding between me and you. Basnas Kabupaten, pegawai, PNS, pedagang, bayar zakat ke Basnas. Yang tidak bayar zakat ke Basnas, siap-siap nonjob. Mumpung jabatan kekuasaan ada di ujung jari, pakai untuk menolong agama Allah. Takbir. Bupati, wali kota, gubernur, DPR, DPD, DPR RI, DPRD Kabupaten, DPRD Kota, DPRD Provinsi, pakai untuk menolong agama Allah. Setuju? Video iko ditonton oleh bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, intel. Mereka akan menonton, mereka amalkan, selamat kalian dunia akhirat. Tak kalian amalkan, kalian akan menyesal dunia akhirat. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Itu kalau di TV biasanya betul. Di awak ndak sedang di TV, ndak ada iklannya, lanjut saja terus. Tadi yang mau bicara jam 09.30, kinilah 09.30 sabaleh. Mestinya ambo bicara iko 30 menit sebab baduo dengan buya, tapi rupanya dek terlalu sumange hampir 1 jam kurang 10 menit. Rupanya kalau awak duduk dengan orang nan sumange, awak pun ikut sumange rupanya. Aduh aura. Ambo pernah dari rumah tu sumange ingin ceramah, lah siapkan bahannya. Sampai di situ baru ubah judulnya. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang bagaimana menghadapi sakratul maut. Dek aku nan di muka ambo tu sadonyo orang-orang tua. Kan enggak mungkin nak membahas. Allah. Ambo tahu kumek darah tinggi. Rupanya kalau nan di muka awak ko anak-anak muda, maka semangat awak ko anak muda. Anak-anak. Entah paham entah hindak. Tapi ambo bangga. Apa nan ambo banggakan? Kalau ambo mati, mereka lah yang akan mengamalkan isi ceramah. Ambo ko masa lalu. Ambo ko masa lalu. Nan masa depan itu kamu, beb. Ko masa depan awak. Betul. Anak-anak ko masa depan. Mako yang jomblo menikahlah. Ya Allah, adik-adik ambo nan jomblo-jomblo ko pertemukan dengan jodoh yang baik-baik. Banyak ko anak muda ko, ambo tidak akan menikah sebelum terwujudnya bumi Minangkabau yang bersyariah. Boleh apa enggak boleh? Itu adalah sumpahnya Bung Hatta. Bung Hatta itu bersumpah tidak akan menikah sebelum negara Republik Indonesia merdeka. Maka tak lambeknya menikah. Kalau ke Bukit Tinggi jalan-jalan ke rumah Bung Hatta, kadang dek awak orang Minangkabau selalu awak lalu di mana tinggalnya dek di Bukit Tinggi. Pernah ke rumah Bung Hatta? Oh selalu berlalu. Lalu tapi tidak singgah. Ambo pun sekali lalu tapi membawa keluarga dari Jawa Timur, keluarga dari Jakarta. Orang tu bertanya, tahu Ustaz Somad rumah Bung Hatta? Oh tahu, ambo acok mana ke Bukit Tinggi. Pernah masuk ke dalam, beko lah wak masuk. Nah, wak caliak gambarnya. Oh Bung Hatta kok lama baru nikah ya? Lebih sampai 10 tahun umurnya baru menikah. Tapi bininya langsung ada sensor. Tak boleh disawik bini orang. Hebat Mas Haji Al-Furqan. Hebat, luar biasa. Maka sui ambo, walaupun awak tua lebih sampai 10 tahun, tapi kalau awak berprestasi akan dapat anak gadis nan cantik. Betul? Ambo kok lah tua. Ambo tua, tapi cuba caliak di komen-komen FB, di Instagram, di YouTube. Cuba caliak komen. Ada di bawah tuh. Ustaz, jadikan aku yang kedua aja. Apalah kalian nan mudo-mudo iko. Allahu Akbar. Nan takbir untuk iko nan mudo saja. Iko lah anak tiga. Allahu Akbar. Nyon dak tahu bini nan di belakang. Pulang dari siko, udah takbir tadi. Ayo tapi ndak kuek bana. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ambo rasanya lapeh Ustaz Jel. Lapeh rasanya sadonan ado di pikiran ambo tidak ambo sampaikan. Tapi adik-adik paham kan ambo sampaikan? Paham kan? Ado jo orang mendengar ceramah ambo ditanya orang pulang. Paham wa. Entah apo ke sini. Jadi mah enggak galak, entah ambo cari orang galak, ambo galak belum. Beko kalau ndak paham danga sekali lagi, inti ceramah iko adalah bahwa kalau awak ingin negara iko menjadi baik, awak mesti kritis, mesti memilih orang baik, mendudukkan orang baik, barulah awak selamat dunia akhirat. Fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Biasanya di akhir majelis ada doa, ada dialog, ambo serahkan ke Ustaz Buya Jel Fatullah. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.